alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tasliman mazida ma ba'd. Nah, sebelum kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya yang menjelaskan tentang hadis tentang sifat wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita murojaah apa yang kemarin kita sudah ambil, dan siapa yang akan mempraktikkan sifat salat Nabi sifat wudu Nabi pada hadis yang sudah berlalu, hadis Utsman bin Affan. Nah, selain menyebutkan mensifatkan atau menggambarkan, menjelaskan wudu, sifat wudu Nabi pada hadis Utsman bin Affan yang kemarin kita ambil. Yang pertama apa? Mencuci kedua tangan. Berapa kali? 3 kali. Berikutnya? Berkumur-kumur, beristinsyak, beristinsar. Berapa kali? 3 kali. Nah, tidak disebutkan jumlahnya. Ya. Yang berikutnya? Mencuci wajah berapa kali? 3 kali. Kemudian? Cuci tangan sampai siku. Mencuci tangan sampai siku. Siku berapa kali? 3 kali. 3 kali. Kemudian? Kepala. Mengusap kepala. Kemudian? Kaki. Mencuci kaki berapa kali? 3 kali. 3 kali. Tapi kita lanjutkan pada yang berikutnya. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah taala fi kitab Umdatul Ahkam an Amr bin Yahya Al-Mazini an abihi qala syahidtu Amr bin Abil Hasan sa'ala Abdullah ibn Zaid an wudu'in Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fada'a bi taurin min ma'in fatawadda'a lahum wudu'an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa'adfa'a 'ala yadayhi min at-taur faghassala yadayhi 3 thumma adkhala yadahu fi at-taur famadmadha wastanshaqa watantharo 3 bi 3 ghurufatin thumma adkhala yadahu fi at-taur faghassala wajhahu 3 ثم أدخل يديه فغسلهما مرتين إلى المرفقين ثم أدخل يديه فمسح بهما رأسه فأقبل بهما وأدبر مرة واحدة ثم غسل رجليه وفي رواية بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وفي رواية atana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa akhrajna lahu ma'an min taurin min sufrin tafakun alaih. Dari Amr bin Yahya Al-Mazini, dari bapaknya, berkata, aku menyaksikan Amr bin Abil Hasan bertanya kepada Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu tentang wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Abdullah bin Zaid meminta sewadah air, taur min ma'in, sewadah air. Kemudian Abdullah bin Zaid berwudu dan untuk mereka, yakni mengajari mereka, fatawadha lahum, berwudu untuk mereka, yakni mengajarkan atau mengajari mereka wudu, wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa'ala yadayh, maka Abdul bin Zaid menuangkan di atas kedua tangannya air dari wadah tersebut, kemudian mencuci kedua tangannya 3 kali. Ya, mencuci kedua tangannya 3 kali. Kemudian memasukkan tangannya pada wadah itu kemudian berkumur-kumur dan beristinsyaf dan beristinsar sebanyak 3 kali. Dengan 3 kali mengambil air. Di sini diperinci ataupun diperjelas bi salati ghurufatin, dengan 3 kali mengambil air. Tsumma dakhala yadahu fit taur, kemudian memasukkan tangannya pada wadah, kemudian mencuci wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian memasukkan kedua tangannya. Perhatikan di sini ada perbedaan 6, yaitu dengan memasukkan kedua tangannya. Ya. Kemudian mencuci keduanya sebanyak 2 kali sampai kedua sikut. Sampai kedua sikut. Nah, di sini juga perhatikan mencuci kedua tangannya 2 kali, marotaini. Ya, marotaini. Kemudian memasukkan kedua tangannya, kemudian mengusap dengan keduanya kepalanya. Mengusap kepalanya dengan kedua tangan tersebut. Fa'akbala bihima wadbar. Ya, mengedepankan kedua tangan tersebut, kemudian membelakangkan. Ya, ke depan, kemudian ke belakang. Marotan wahidatan. Di sini dijelaskan adadnya ataupun jumlahnya itu marotan wahidatan. Ya, sekali saja. Sekali saja mengusap kepala sekali saja. Tsumma ghassala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Nah, di sini umum, tidak dijelaskan jumlahnya. Berbeda dengan hadis yang kemarin dijelaskan 3 kali. Ya. Thayyib. Di dalam riwayat disebutkan kaifiyah ataupun sifat mengusap kepala, bada'a bimuqaddam ra'sihi hatta dhahaba bihima ila kafahu. Mengusap kepala tersebut dimulai dengan kepala bagian depan, muqaddam ra'sihi, ya, kepala bagian depan, kemudian sehingga membawa dhahaba bihima, membawa keduanya itu kedua tangan ila kafahu, kepada atau ke belakang, ya, ke belakang kepala bagian belakang. Tsumma raddahuma, kemudian mengembalikan kedua tangan tersebut, hatta roja'a, sehingga kembali, ilal makanil ladhi bada minhu, ke tempat yang dia memulai darinya. Ya, jadi dari depan ke belakang, ya, setelah dari belakang mendik, kedepankan kembali. Di dalam riwayat yang lain, dijelaskan, Rasulullah s.a.w. mendatangi kami, maka kami mengeluarkan untuknya sewadah air, dan wadah tersebut terbuat daripada sifir atau kuningan. Hadis ini kuningan atau tembaga. Muttafaqun alaih. Taib. Adam Asy'ai Ibnu Basam rahimahullah taala menjelaskan. Ya. Jadi hadis ini, ya, hadis ini maknanya sama dengan hadis yang sudah lalu, yaitu hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Enam, karena kedua-duanya menggambarkan sifat sholat Nabi. Hanya ada tambahan faidah pada hadis ini. Ya, yang pertama, surahuna bi annal madmadah wal istinshaq kanata salasan min salasi ghurufat. Ya, pada hadis Abdullah bin Zaid di sini dan dijelaskan bahwasanya berkumur-kumur dan menghirup air ke hidung dan adalah 3 kali. 3 kali dengan 3 kali mengambil air. Jadi ya, 3 kali mengambil air dan dipakai kumur-kumur dan sebagiannya dihirup ke dalam hidung. Ya, dikeluarkan, kemudian ngambil lagi dan dimasukkan ke dalam sebagiannya pada mulut, sebagiannya pada hidung, kemudian dikeluarkan lagi, kemudian ngambil lagi yang ketiga kalinya, demikian. Ya. Nah, kemudian faidah tambahan yang kedua adalah fil hadis as-sabiq dzukira anna ghusl yadayn kanata salasan wa fi hadzal hadis dzakarahu marrataini faqat. Pada hadis yang sudah berlalu, yaitu hadis Utsman bin Affan, disebutkan bahwasanya mencuci kedua tangan 3 kali. Mencuci tangannya 3 kali. Ya. Sedangkan pada hadis Abdul bin Zaid ini disebutkan 2 kali saja mencuci tangannya, 2 kali kanan 2 kali, kiri 2 kali. Ya, faedah tambahan yang ketiga adalah Thumma adkhala yadahu fa ghassala wajhahu salatan. Ifradul yad riwayat Muslim wa aktsaru riwayati Al-Bukhari. Qala Nawawi ba'da dzikrihi ahaditsi ar-riwayatain hiya dalatun ala anna dzalika sunnah. Walakin al-mashhur alladhi qata'a bihi al-jumhur annal mustahab akhdul ma lil wajhi bil yadain jami'an likauni ashal. Kemudian memasukkan tangannya, kemudian mencuci wajahnya 3 kali. Nah, di sini disebutkan tangan dalam bentuk satu, dalam bentuk ifrod, mengambil air untuk mencuci tangan dengan satu tangan. Ya, dengan satu tangan. Ini adalah riwayat Imam Muslim dan kebanyakan dari riwayat Imam Bukhari. Kemudian dikatakan oleh An-Nawawi setelah menyebutkan hadis-hadis dari kedua riwayat tersebut, dari riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Bukhari, dan yang menyebutkan ada yang dengan satu tangan, ada yang dua tangan, ya. Kata An-Nawawi rahimahullah taala, ini menunjukkan bahwasanya yang demikian itu sunnah. Sunnah. Yakni apa yang dilakukan oleh Nabi, mengambil air untuk mencuci tangan bisa dengan satu tangan, bisa dengan dua tangan. Ya. Nah, akan tetapi yang masyhur yang pasti dengannya jumhur, ya, jumhur memilih hal ini, bahwasanya yang sunnah adalah mengambil air untuk mencuci wajah dengan kedua tangan. Kedua tangan dikumpulkan. Hal ini dikarenakan lebih mudah. Ya, lebih mudah. Nah, ya seandainya antum misalkan mau mencuci wajah, mengambil air untuk mencuci wajah tersebut dengan satu tangan, ya silahkan. Antum mau mengambil air untuk mencuci wajah tersebut dengan dua tangan, ya juga silahkan. Dan yang dijelaskan oleh An-Nawawi rahimahullah di sini, dan jumhur ulama, mayoritas ulama, nam memilih ataupun menguatkan dengan kedua tangan karena lebih mudah. Ya, lebih mudah. Ya, nam. Taib. Wa aqrabu lil isbagh, dan lebih mendekati kepada menyempurnakan atau bisa mencapai seluruh wajah, ya, dengan kedua tangan tersebut. Taib. Faidah tambahan yang keempat, wa qala fil hadis as-sabiq thumma masaha bi ra'sihi wa hadha at-ta'bir yumkin ta'wilu bi ba'di ra's kama awaltu kama uwilat al-ayah wamsahu bi ru'sikum. Pada hadis yang sudah berlalu, hadis Utsman bin Affan, disebutkan kemudian mengusap kepala, ya. Ini memungkinkan untuk ditakwil, untuk ditafsirkan dengan mengusap sebagian kepala. Dan mengusap sebagian kepala, ya. Sebagaimana ditakwilkan ayat wamsahu birusikum, dan sapulah atau usaplah kepala kalian. Ya. Nah, wa fi hadzal hadits saraha bimashihi kullihi. Wa fa shala kaifiyata almas. Wa syar'u yubayyinu ba'dahu ba'dan fadalla ana wujubi mashi kullihi kama taqaddam. Sedangkan di dalam hadis ini, hadis Abdul bin Zaid, dijelaskan mengusap kepala itu keseluruhan, ya, keseluruhan, dan diperinci kaifiyah ataupun sifat mengusapnya, yaitu dimulai dari kepala bagian depan, kemudian ke belakang, kemudian ke depan lagi, ya. Nah, ini menunjukkan bahwasanya wajib mengusap kepala secara keseluruhan sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Nah, jadi mengusap kepala hanya dengan sebagian saja, ya, sebagaimana dilakukan oleh sebagian orang, sebagian kaum muslimin ketika berwudu hanya mengusap sebagian rambut, ya, atau bahkan bagian depan saja, ya. Nah, ini pendapat yang dimana marjuh ataupun dhaif, lemah. Ya, dan yang rajih adalah mengusap seluruh kepala dengan kaifiyah 6 dimulai dari bagian depan, kemudian ke belakang, kemudian dikembalikan ke depan lagi dengan kedua tangan. Ya, enam. Fil haditha ini yuzkar indal madmadah wal istinsyak anahu yadhul yadahu wahidah. Yadan wahidatan. Pada kedua hadis, disebutkan ketika berkumur-kumur dan beristinsyak, yaitu menyerup air ke dalam hidung, disebutkan bahwasanya memasukkan satu tangan saja, satu tangan. Ya kan? Wa fi hadzal hadis, dzukira annahu adkhala yadayhi inda ghuslihima wa masyi ra's biyadayhi aqbala bihima wa adbar maratan wahidatan. Dan pada hadis ini disebutkan bahwasanya memasukkan kedua tangan ketika mencuci keduanya. Ketika mencuci kedua tangan, ya, silakan memasukkan kedua tangannya, ya. Kemudian mencuci satu tangan yang kanan, saya mencuci yang kanan, kemudian masukkan lagi, kemudian mencuci yang kiri, ya. Mencucinya enam. Dzukira annahu adkhala yadayhi inda ghuslihima wa masyi ra'si biyadayhi. Dan demikian juga ketika mengusap kepala, yaitu dengan memasukkan kedua tangan. Aqbala bihima wa adbar maratan wahidatan. Mengedepankan dengan kedua tangan tersebut dan mengebelakangkan dan sekali saja. Dan qala Abu Dawud, ahadits as-sihah kulluha tadullu ala anna masyi ra's marratan wahidatan. Berkata Abu Daud, hadis-hadis yang sahih semuanya menunjukkan bahwa mengusap kepala sekali saja. Ya. Qala Ibnu Mundzir, inna sabit anin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil masyi marratan wahidatan. Berkata Ibnu Mundzir, sungguh yang sabit, yang sahih, yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam mengusap kepala hanyalah sekali saja. Ya, mengusap kepala sekali saja. Nah, faedah yang berikutnya, al hadis suraha bi ghusli rijlaini wa huna lam yadhkuruhu wa ghusluhuma minal furudi al mutafaq alaih, fala yakun fi tarki dzikrihima huna ma yadullu ala adami wujubi ghuslihima. Nah, pada hadis ini dijelaskan mencuci kedua kaki, ya, mencuci kedua kaki. Taib suma ghusala rijlaihi, kemudian mencuci kedua kakinya. Nah, dan mencuci kedua kaki ini termasuk kewajiban wudu yang disepakati atasnya. Ya, yang disepakati atasnya. Dan dia mencuci kedua kaki tersebut dalam perkara yang wajib. Dan di sini tidak disebutkan jumlahnya, berapa kalinya. Ya, pada hadis ini. Sedang pada hadis yang sudah berlalu disebutkan 3 kali. Ya, disebutkan 3 kali. Ya. Nah. Baik. Yukhadu min hadha jawazu mukhalafati a'dha'il wudu bitafdili ba'dhiha ala ba'd wa natathlith huwa as-sifatul kamilatu al-kamilatu wa madunaha yujzi kama sahhat bidzalikal hadits. Diambil dari ini dan bahwasanya boleh berbeda-beda dalam mencuci anggota wudu dengan melebihkan sebagian yang lain atau sebagian yang lain. Ya, boleh berbeda-beda dalam mencuci anggota wudu, yaitu jumlahnya berapa kalinya, boleh berbeda-beda. Ya, nah, sebagiannya dilebihkan dari sebagian yang lain. Sedangkan tathlis, yaitu sedangkan mengulang tiga kali, ini adalah sifat yang sempurna. Ya, sifat yang sempurna. Ya, nah, dan seandainya kurang daripada itu diperbolehkan. Seandainya kurang daripada 3 kali diperbolehkan. Sebagaimana telah sahih hadis-hadis dalam hal ini. Dan yang wajib dalam mencuci anggota wudu adalah 1 kali. 1 kali yang penting adalah sempurna. Ya, misalkan mencuci wajah sekali tapi sempurna. Ya, seluruh wajah. Mencuci tangan misalkan 1 kali. Ya, yang kanan 1 kali, yang kiri 1 kali. Dan tidak mengapa, yang penting sempurna. Demikian juga mencuci kaki. Ya. Dan adapun pengulangan, tiga mencuci wajah sampai 3 kali, ya. Tangan 3 kali, kaki 3 kali, ini adalah enam sifat yang sempurna. Sifat yang sempurna. Dan tapi seandainya 2 kali juga tidak mengapa sebagaimana disebutkan dalam hadis ini. Sebagaimana disebut dalam hadis Abdullah bin Zaid ini bahwasanya mencuci tangannya 2 kali. Ya. Nah, bisa paham ini? Baik. Jadi kalau misalkan antum lupa hitungan mencuci anggota wudu itu sudah apa 2 kali atau 3 kali sudah berlalu saja. Ya, berlalu, tidak perlu diulangi lagi. Nah, hanya yang tidak boleh lebih daripada 3 kali. Lebih daripada 3 kali. Enam, so nanti hadisnya akan datang. Toyib. Enam, ini tambahan faidah-faidah tambahan dari hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang kemarin sudah kita baca. Toyib, mungkin kita cukup sampai di sini. Ya, enam, antum ingat-ingat ya dan praktekkan ya, amalkan. Ya, enam, sehingga di dalam kita berwudu ya sesuai dengan dan wudunya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.